Ya. Oke, saudara-saudaraku dan sekaligus buat ibu dan manja putri warga Pogong semuanya. Lagu yang berikutnya, Atiku Jembar Koyo Segoro. Berarti wonge rana sunan, orang amuan, berarti ora akeh musuhe, akeh koncone, akeh balane, ning ora akeh pacare. Ning sing siji iki jebule sabare sabar, atine jembar koyo segoro, ning pacare akeh. Edot Arisna. Edot Arisna sebelumnya terima kasih juga ya buat teman-teman Romansa, mengucapkan terima kasih buat teman-teman Bapak Keamanan dari Polsek Duku Seti, Kuramil Duku Seti dan Bapak-bapak dari Polres Pati. Yeah. Kok ngangung-ngangung ya? Minta tolong diatasi ini ya. Oke, Joko ya. Oke, cek. Halo. Halo. Masih dikit. Halo. Ya udah silakan, Don. Baik, terus dulu selamat malam buat semua yang ada di sini. Teman-teman dari Eksekutif Muda. Oh, eksekutif mantap muda, ya. Luar biasa ya. Didukung oleh teman-teman Paso Pati. Oh, Paso Pati. Iya. Oke. Okay. Apa nih? Oke-nya. Nyanyi. Iya. Oh, ya dong nyanyi dong. Masa enggak nyanyi ya? Iya. Kita mainkan bersama Romansa. Yes. Atiku Jembar Koyo Segoro. Pikiran jadi remuk hatiku, hatiku lumrah kongi edo.